Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca Al-Mumti' fi syarh Al-Ajurumiyah. Terakhir kita berhenti pada pembahasan apa? Hah? Sudah dibaca belum? Aku lafal. Sudah. Halaman berapa sekarang? 63. Ya, silakan hafalannya dari... Hafal belum? Hah? Ya, dari awal hafal. Ya, satu-satu silakan. Babul afal, siapa yang hafal? Ya. Siap belum? Ya. Ya. Fal madhi. مفتوح الآخر يا في أوله يا يجمعها قولها عليه يا فهو مرفوع يا أبدا يا حتى يدخل يا ناصب أو جاز يا حفل بلوم بعدون Ya, coba babul afal. Fal madhi. Fal madhi. Maftuhu akhirih abadan. Maftuhul akhirih. Wal نحو ضرب نحو ضرب ويدي مودي فالمادي مكتوب الاخير ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله كزواله الاربعين التي يجمعها قولك ان يكون وهو حتى يقول عليه ناصب او Sebelum kita lanjutkan ke yang setelahnya, kita sedikit merojah terkait dengan pembahasan tentang al-afal yang kemarin, yaitu bahwasannya fi'il itu terbagi kepada berapa bagian? Ya, tiga. Ini madhabnya orang-orang Nasrah. Adapun orang-orang Kufah hanya membagi fi'il kepada dua bagian, fi'ilun madin dan fi'ilun mudhari'. Fi'il amr itu oleh orang-orang Kufah dimasukkan ke dalam fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il ada tiga macam. Madin, mudhari' dan amrun. Ya, madin apa? Fi'lun mad. Ma dalla 'ala hadatsin fi zamanin madin, silakan. Apa yang terjadi, apa yang menunjukkan kepada satu peristiwa, kejadian yang terjadi di zaman, hah? Ya, yang telah lewat atau lampau. Ya, mudhari' ma dalla 'ala hadatsin yaqau fi zamanin halin hadirin au mustaqbalin. Apa yang menunjukkan kepada satu kejadian yang terjadi di waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi dua penunjukan waktunya mudhari', imma untuk waktu sekarang, imma untuk yang akan datang. Ya. Wa amrun, kemudian fi'lu amrin. Apa itu fi'lu amrin? Ma dalla 'ala hadatsin yutlabu husuluh. Ya. Ba'da zamani at-takallum. Ya, silakan ungkapannya dengan ungkapan antum sendiri boleh. Apa yang menunjukkan kepada satu peristiwa yang dituntut untuk dikerjakan setelah waktu pembicaraan, setelah diperintah tentunya. Ya. Ya, contoh-contohnya daraba yadribu idrib. Jalasa yajlisu apa? Ijlis. Kharaja yakhruju ukhruj. Tanya semisalnya. Kemudian fi'lun mad, ya, itu melihat akhirnya senantiasa mabni di atas fathah, tetap di atas fathah. Kecuali kapan? Kecuali ketika bersambung dengan apa? Tak apa? Tak fa'il gitu ya. Bisa tak fa'il itu tak titu tak fa'il. Maka dia mabni di atas sukun, ya kan? Dharabtu, dharabta, ya kan? Apalagi dharabati. Ya. Atau juga bergandengan dengan na fa'ilin. Itu apa? Jadi dharabna. Atau bergandengan dengan nun niswah, dharabna. Kemudian yang kedua dia mabni di atas apa? Ya, fathah. Ya tadi, ya. Yang pertama itu ya di atas dhammah ya, atau kalau mau antum urutkan seperti yang disebutkan dalam syarah silakan. Yang pertama mabni dan fathah, kapan itu? Ketika akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun atau bergandengan dengan ta tanits as-sakinah. Iya, daraba darabat, atau bergandengan dengan aliful itsnain daraba. Kemudian dia fi'lun mad mabni di atas dhammah, kapan? Ketika bergandengan dengan wawu jamah dorobu. Kemudian kata yang ketiga dari binanya fi'lun mad adalah mabni di atas ya sukun, kapan itu? Ketika bergandengan dengan ta fa'il atau na al fa'ilin dorobtu dorobna. Itu harus dihafalkannya ya. Kemudian fi'lu amrin, bagaimana fi'lu amrin? Kalau tadi fi'lun mad mabni dia, ya, ada khilaf, sebagian menyatakan bahwa saya mabniyah mesti di atas fathah, meskipun kadang fathahnya zahir, kadang fathahnya zahirah, kadang apa? Fathahnya muqaddarah. Tapi yang mudah adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya binanya apa? Fi'lun mad enggak mesti di atas fathah, ya. Kadang di atas sukun, kadang di atas dhammah. Bagaimana dengan fi'lu amrin? Dia mu'rab atau mabni? Ya, mabni. Di atas apa binanya fi'lu amrin itu? Mabni di atas sukun, kapan? Ya, jika ya fi'il mudhari'nya yang fi'il amr itu diambil darinya adalah fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Kemudian apa? Tidak bergandengan akhirnya dengan nun inas. Ya. Jadi daraba idribu idrib. Ya. Idrib. Ya. Kemudian yang kedua binanya di atas apa? Pembuangan huruf illah. Huruf illah ada berapa? Ya, tiga, yaitu alif, waw dan ya. Apa contoh fi'lun mudhari' yang akhirnya alif? Sa'a, apa mudhari'nya? Yes, mudhari'nya dulu. Sa'a, yes'a. Fi'lu amrinya apa? Is'a. Contoh kan fi'lun mudhari' yang akhirnya wawu? Yad'u, da'a, yad'u. Apa fi'lu amrinya? Ud'u. Contohkan fi'lu mudhari' akhirnya ya. Masya yamshi, apa fi'il amrnya? Imshi. Dengan apa binanya? Membuang huruf illah. Ya meskipun dibuang, tapi diketahui ya dengan harokat yang sebelumnya itu. Ud'u. Ud'u ya, jadi da'a yad'u ud'u. Ya, dhamma yang ada pada ain itu menunjukkan waw ini buang, ya kan? Is'a, fathah yang ada pada ain menunjukkan apa? Alif ini buang. Imshi, kasrah yang ada pada yang sebelum huruf illah menunjukkan ada ini buang, yaitu apa? Ya, yaitu ya. Ya, kemudian yang ketiga apa? Fi'lu amrin mabni di atas ya, pembuangan nun. Ini kapan? Ya ketika itu, intinya ketika fi'lu amrinya diambil dari al-afalul khumsah. Iya kan? Atau antum boleh katakan ketika bergandengan dengan alifu litsnain, wa jama' dan ya mukhatabah. Iya. Tajlisuna. Apa fi'il amrnya? Tajlisuna. Ijlisu. Ya, takhrujani. Apa fi'il amrnya? Takhrujani. Takhrujani. Apa fi'il amrnya? Ukhruja. Taktubina. Apa fi'il amrnya? Uktubi. Membuang nun. Ya. Kemudian yang terakhir, binanya fi'il amr di atas fathah. Kapan itu? Ketika bergandengan dengan apa? Nun taukid. Ya sudah. Jadi dikit-dikit ya. Fi'ilun mad binanya di atas tiga keadaan, fathah, dhamma dan sukun. Fi'ilu amrin binanya di atas empat keadaan, di atas sukun, pembuangan huruf illah, pembuangan nun dan apa di atas fathah. Dikit-dikit penting gitu. Iya. Kemudian sekarang fi'lun mudhari. Ya. Fi'lun mudhari itu mesti dibuka awalnya dengan satu dari dua, dari empat huruf-huruf apa? Tambahan. Apa saja huruf-huruf tambahannya? Ana itu atau na itu. Ya, silakan. Hamzah, nun, ya dan ta. Ya. Kemudian bagaimana hukum fi'il mudhari? Apakah mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Yang lainnya dua temannya mabni, madinnya mabni, amrnya mabni. Kenapa mudhari'nya mu'rab? Ya karena dia memiliki banyak kemiripan dengan isim. Ya, mirip dengan isim. Ya. Ya kalau kita jelaskan sedikit. Ya, terkait dengan kemiripan antara fi'lun mudhari' ya dengan isim adalah ya nanti di tempat yang lain akan kita sebutkan sisi kemiripannya. Ya. Di antaranya yang namanya isim, yaitu isim dalam bahasa Arab itu didatangi kemungkinan-kemungkinan makna yang berbeda. Seperti Zaidun ya. Daraba Zaidun Amran. Siapa yang mukul? Daraba Zaidun Amran. Zaid. Iya. Daraba Amrun Zaidan. Siapa yang dipukul sini? Zaid. Ya. Dari mana diketahui yang mukul pada contoh yang pertama daraba Zaidun Amran yang mukul Zaid, yang kedua daraba Amrun Zaidan yang dipukul Zaid, dari mana diketahui? Dari i'rab. Iya kan? Dari i'rabnya. Ketika dibaca rafa daraba Zaidun Amran fa'il. Ketika dibaca mansub daraba Amrun Zaidan maf'ul. Berarti diketahui, berarti kan Zaid kan maknanya beda-beda ya. Yang pertama sebagai fa'il, yang kedua sebagai maf'ul. Ya, dari mana diketahui perbedaan makna ini? Dari i'rab. Ya, ini juga sama pada fi'il mudhari'. Ya, pada apa? Fi'il mudhari'. Seperti contoh-contoh yang sering diulang-ulang itu, ya la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. La ta'kul as-samak wa tashrabu bisa, wa tashraba bisa, wa tashrab bisa. Maknanya beda-beda. Kalau dikatakan la ta'kul as-samaka, jangan kamu makan ikan. Wa tashrab disukun. Al-laban berarti larangan dari dua-duanya. Jangan kau makan apa? Ikan, jangan pula minum susu. Harus sama-sama di dhamma ya. La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Maknanya jangan kau apa? Makan ikan, juga jangan kau minum susu. Tapi kalau di dhammah la ta'kul as-samak wa tashrabu al-laban, maknanya jangan kau makan ikan, silakan minum susu. Maka dengan harokat, ya kan? Kalau di fathah wa tashraba, beda lagi ada artinya. La ta'kul as-samak, jangan kau makan ikan sambil minum susu. Ini kan i'rab tuh. Ya, sama kan? Nah, ada kesamaan dalam masalah tadi. Bahwasanya isim dan fi'il mudhari itu didatangi kadang beberapa makna yang berbeda. Ini sulit makna-makna yang berbeda ini ditentukan kecuali yang i'rabnya. Juga untuk perhatikan ya. Dharibun, isim atau fi'il? Dharibun, isim, fi'il atau apa? Isim. Dharibun. Dharibun. Pertama harokat kan, dod. Yang kedua alif sukun kan, do. Betul? Yang ketiga harokat, dori. Biar enggak menerawat. Dharibun. Harokat, sukun, harokat, harokat. Nah, lihat. Isim kan ini kan? Lihat sama dengan fil fil mudhari. Lihat yadribu, yadribu harokat sukun, harokat harokat, dalam harokat dan sakanatnya sama antara fil mudhari dengan isim, isim fa'il. Dharibun, dharibun harokat dornya alif sukun, ro'nya harokat ba'nya sukun. Fil mudhari yadribu awalnya harokat dornya sukun, ketiganya harokat. Enggak, tanpa kita harus menyamakan harokat, yang jelas harokat harokat harokat sukun sukun sukun gitu, tanpa mesti harus sama harokatnya, apalagi ini persis sama ya, yadribu dharibun gitu. Masih ada yang lain isi keserupaan antara apa fi'il mudhari dengan isim, sehingga karena kesamaan ini maka hukumnya disamakan dengan apa isim ya, kakinya dia mu'rab seperti isim gitu ya. Jadi kita lanjutkan ya murojaahnya. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab. Iya. Bagaimana i'rabnya? Marfu', mansub atau majzum? Hah? Marfu', marfu' abadan. Iya, sampai dimasuki oleh apa? Penasab. Kalau dimasuki penasab berarti dia jadi mansub. Atau dimasuki oleh penjazm maka dia menjadi majzum. Antum paham enggak bedanya jazm dengan majzum? Paham kan? Iya. Apa makna jazm? Jazm kan itu penjazmnya. Kalau jazm beda itu jazim. Nah, ini kita harus kita jelaskan ini ya. Jadi ada jazim penjazm, lam dan yang lainnya. Ada jazm sukunnya. Ada majzum kalimatnya yang disukun. Misalkan ya lam yalid, yalid ini kalimat yalid majzum, paham? Nah lamnya jazim penjazmnya, sukunya itu jazmnya atau tanda jazm, paham? Bedakan, ada rafi yang merofakkan, ada rafa, rafa dhamma atau tanda rafa saja, sebagai menyatakan itu dhamma itu rafa sendiri, itu sendiri. Marfu ya kalimatnya. Ya, paham ini. Ya, misalkan marartu bi Zaidin, Zaidin. Zaidin ini majrur, kalimat yang majrur. Kasrohnya itu jar. Bi itu jar, pengejar. Paham enggak? Jarun isim fa'il dari jarra jur jarun. Kalau rafa'a yarfa'u rafi', nasaba yansibu nasib, jazama yajzimu jazim. Kalau apa tadi? Jarra jur jarun. Tadi jarirun. Dilebur jadi jarum. Karena istilah juga harus perlu, harus antum lah pahami. Ya. Jadi fi'il mudhari itu marfu apabila sampai dimasuki penasob maka berubah menjadi mansub, atau dimasuki penjazm maka dia berubah menjadi apa? Majzum. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Atau sebelum itu, barangkali ada yang mau tanyakan. Ada latin i'rab di sini. Perlu dibaca enggak? Ya, baca cepat ya. Al-i'rabu qala rabbuk. Lihat, qala rabbuk. Qala fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Ya. Rabbuka fa'il marfu' 'alamat rafi' ad-dhammah. Wal kaf kafnya dhamir mabni fi mahalli jar mudhafun ilayh. Ringkas ini. Mudah. Wa qala alhamdulillah. Qala al-wawu harfu atfin, ya huruf atof, ya menggandengkan satu kalimat atau jumlah kepada yang sebelumnya. Kemudian qala itu fi'lun madhi mabni 'ala al-fathhi. Kenapa qala mabni di atas fathah? Karena bergandengan dengan aliful itsnain, ya kan? Itu qala alifnya adalah aliful itsnain, kata ganti untuk dua orang, kembalinya kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Dawud alaihi wassalam. Ya. Wa aliful itsnain, dan aliful itsnain dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Aidan alhamdu mubtada marfu' wa alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih lillahi allam harfu jarrin. Ya, antum boleh katakan allam harfu jari, harfu jari atau allam jarun, boleh. Wa lafdul jalalah, dan lafdul jalalah Allah itu ismun majrur wa alamat jarrihi al-kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur lillah, itu muta'alliqani, berkait bimahdhuf dengan sesuatu yang dibuang sebagai khobar dari mubtada takdirnya kain. Nah, ini belum saatnya antum, ya, nanti aja lah. Ya. Yang menjadi pembahasan tadi qolanya, ya. Qalu sami'na, qalunya saja kita baca al wawu atifah. Huruf ataf. Qalu fi'lun mad. Ya, mabni 'ala dhamm. Kenapa? Mabni di atas dhammah, karena bergandengan dengan wawu, ya, jamaah. Litisalih bi wawil jamaah, wawu jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Ya, kemudian qulna hasha lillah, qulnanya saja mereka para wanita itu berkata hasha lillah, ya, maha suci Allah. Qulna alwawu harfu atfin, ya, di sini harfu atifah, ya, seperti kurang tepat, harfu atfin. Alamau alwawu atifah saja gitu, ya. Qulna fi'lun mad mabni ala sukun. Qulna itu fi'lun wa fa'il, bagusnya kayak gitu, ya. Lebih bagusnya qulna fi'lun wa fa'il gitu. Karena dia di situ ada nun, kan? Ya, fi'lun wa fa'il. Setelah itu baru qala gitu. Fi'lun mad mabni ala sukun. Kenapa litisalihi bi nunil inath? Karena bergandengan dengan nun inath. Wa nunul inath, dan nun inath dhamir muttasil mabni ala al-fathhi fi mahall rafin fa'il. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima wadhkur rabbak. Tadi pada contoh qala rabbuk, qala alhamdulillah, qalu sami'na, qulna hasha lillah adalah contoh-contoh dari apa? Fi'lun mad. Ya, yang mabni di atas fathah pada contoh qala dan qalat, dan mabni di atas apa? Wawu pada contoh qalu, dan mabni di atas apa? Sukun pada contoh qulna. Ya. Kemudian wadhkur rabbak, contoh apa ini? Fi'lun fi'lu amrin, yang mabni di atas sukun, ya, karena dia sahihul akhir. Udhkur fi'lu amrin mabni ala sukun, wal fa'ilu fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiru anta, ya. Rabbak, rabb maf'ulun bih, mansub wa alamatu nasbi al-fathah, wal kaf kafnya dhamir muttasil, ya, mabni ala al-fathi fi mahalli jarin mudhaf ilayhi. Wadhkurna ma yutla, wadhkurna ma yutla, ini contoh apa? Contoh dari fi'lu amrin yang mabni di atas sukun. Kenapa? Karena bergandengan dengan, ya, nun inath. Wadhkurna, ingatlah wahai para istri Nabi, ya. Jadi nun di sini kembali kepada nisa an-nabi, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ingatlah apa yang dibacakan, wadhkurna ma yutla alaikum, ya. Wa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, fi buyutikunna, fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Udhkurna fi'lu amrin, udhkurna fi'lu amrin mabniun ala sukun, wa nunul inath, nun inath dhamir mabni ala al-fathhi fi mahal rafin fa'il. Ya, maknya isi mausul, maknanya alladhi isi mausul. Belum ini pembahasannya, ya. Mabni ala sukun fi mahal nasbin maf'ul bih, karena mak itu adalah contoh isim yang apa, mabni, maka i'rabnya fi mahalli nasbin, bukan mansub, ya. Nantilah ini belum, ya. Kita ambil syahidnya saja, ya. Ittaqillaha, ittaqillaha, contoh apa ini? Contoh fi'lu amrin yang mabni di atas apa? Di atas, ya, hadfu harfil illah. Apa huruf illah ini buang? Ya, Ya, dari mana diketahui bahwasanya ya yang dibuang? Kasrah pada qafnya itu. Ittaqi. Dari apa? Fi'lun madhinya? Ittaqa yattaqi. Ya, ittaqi. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Ittaqi fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah. Ittaqi adalah fi'lu amrin yang mabni di atas pembuangan huruf illah. Wal fa'il dan fa'ilnya ittaqi, ingat yang namanya fi'il ya, perhatikan apakah fi'ilnya fi'il mudhari atau fi'lun mad atau fi'lu amr, itu ada fa'ilnya, ada marfu'nya. Kadang fa'il, kadang naibul fa'il. Ya, harus ada fa'ilnya. Kadang fa'ilnya itu disebutkan, ya, kadang fa'ilnya disebutkan, kadang fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir. Kayak ittaqi, fa'ilnya mustatir. Ya. Fa'ilnya mana? Ittaqi dhamir mustatir wujuban. Taqdiru, taqdirnya anta. Jadi yang namanya perbuatan ada pelakunya, gitu ya. Allahu dan Allah, Allaha lafzul jalalah, lafaz yang mulia, mansub ala ta'zim, dinasubkan ala ta'zim untuk pengagungan. Ini diantara tariqah mengi'rab lafzul jalalah Allah. Ya. Jadi bukan mansub ala al-maf'ul tapi mansub ala ta'zim itu. Ya. Wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahirah, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Kalau marfu juga marfu ala ta'zim juga. Ud'u ila sabili rabbik. Contoh dari apa ini? Fi'lu amrin yang mabniyah di atas apa? Pembuangan huruf illa. Apa bedanya ittaqi dengan ud'u? Kalau ittaqi huruf illa ini buang apa? Ya, adapun ud'u ini buang wawu. Dari mana? Diketahui dari dhammahnya. Apa fi'lu fi'lu amrnya atau fi'lu mudhari'nya? Ud'u. Yad'u, ud'u. Ya. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Ud'u fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah. Jadi ud'u fi'lu am mabni di atas pembuangan huruf illah. Wal fa'il dan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Ila sabil jar majrur muta'alliqan. Kenapa muta'alliqan? Bukan sebagian kadang mengatakan muta'alliqun ya. Ada yang muta'alliqan ya, silakan. Kalau muta'alliqan berarti jar majrurnya, jarnya dan majrurnya. Kalau ada yang mengatakan muta'alliqun berarti jarnya saja, jarnya saja atau majrurnya saja. Ya. Jarun wa majrur muta'alliqani bil fi'li ud'u. Jar majrur berkait dengan fi'il ud'u. Ya, ada khilaf sih terkait dengan muta'alliq itu jarnya atau majrurnya atau dua-duanya. Ya, aksan dua-duanya muta'alliqan. Rabbak rabb mudhaf ilaihi majrur. Ya, lihat. Mudhaf ilaihi itu majrur, majrur, majrur, majrur gitu ya. Kecuali kalau apa? Mabni bentuknya seperti dhamir-dhamir fi mahalli jarrin gitu. Ya. Rabb mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarri al-kasra wa huwa mudhaf. Dan ini mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli jar. Kenapa enggak dikatakan majrur kaf? Mabni, dhamir-dhamir mabni. Maka dikatakan fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wanha anil munkar. Contoh apa ini? Contoh fil amr yang mabni di atas pembuangan huruf illa. Apa huruf illa ini buang di sini? Alif. Dari apa itu? Naha yanha. Jadi inha. Sudah kita jelaskan bagaimana cara mengharokati hamzah wasolnya ya. Lihat ya, ainul fi'ilnya. Ya, kalau ainul fi'ilnya atau huruf ketiganya, huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya di dhammah. Ud'u. Lihat hamzah dal ain. Ain huruf keberapa? Ain ketiga kan? Harokatnya apa ain di sini? Dhammah. Maka hamzah wasolnya di dhammah. Ud'u. Ya. Kemudian ittaqi. Kenapa dibaca kasrah? Ya? Karena huruf ketiganya apa? Fathah. Itta itu kan. Itu kan ada dua huruf ta yang bertajwid itu kan. It ta ifta'ala kan. Ya. It ta berarti huruf ketiganya fathah. Maka hamzah wasolnya karena huruf ketiganya di fathah di kasrah ittaqi. Inha huruf ketiganya apa itu? Fathah. Ya di kasrah. Kalau dibaca dari inha, tapi kalau sebelumnya ada wawu ya sudah hamzah wasolnya enggak dibaca ya. وانهى عن المنكر انهى فعل امر مبني على حذف حرف العله فعل يضم المستتر وجوبا تقدير انت يعني المنكر جر مجرور متعلقان بالفعل انهى نتلها terkait dengan متعلقان متعلقان kita tidak ajarkan di sini. Kemudian wakula minha, contoh apa ini? Kula minha, eh? Kula minha fi'lu amrin. Ya. Dari apa? Akala ya'kulu. Untuk satu orang apa? Kul. Ya kan? Akala ya'kulu. Kul nanti di dalam ilmu sharaf ada, ya. Kenapa bukan apa? Ukul gitu. Kul. Dua orang ini perintah. Kula. Banyak? Kulu. Satu orang wanita? Kuli gitu. Ya. Jadi kula adalah contoh apa? Fi'lu amrin yang apa? Yang binanya di atas pembuangan nun. Eh kalau afalul khamsanya apa ini? Afalul khamsanya berarti afalul khamsanya kula ini. Kan diambil dari fi'il mudhari'. Apa? Fi'il mudhari'nya apa? Kula ini. Ta'kulani untuk mukhatab kalau diambil yang mukhatab karena fi'il amr kan untuk apa? Mukhatab. Ta'kulani dari ta'kulani kula dari situ. I'rabnya bagaimana? Lihat kula fi'lu amrin mabni ala hadfi an-nun. Fi'il amr mabni di atas pembuangan nun. Aliful itsnain dhamir muttasil mabni fi mahalli rafin fa'il. Ya minha ya ini jar majrur seperti biasa muta'alliqani bil fi'il. Enggak perlu dibaca semua kan ini kan? Ya, i'rabnya ya karena belum dibahas khawatir antum pusing di situ. Yang penting intinya saja. Ya, fi'il-fi'ilnya saja. Kemudian kulu washrabu. Ini contoh apa ini? Contoh tentang apa? Fi'lu amrin. Ya. Kulu sudah kita lewatkan. Di atas apa binanya dia? Hadfu nun gitu. Kulu fi'lu amrin mabni ala hadfi an-nun. Ya. Ya Rabbnya lihat kulu fi'lu amrin mabni ala hadfi an-nun wal wawu wa wawul jama'ah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il sudah. Ishrabu juga sama dengan kulu i'rabnya. Ya. Washrabu cuma hamzah wasalnya karena sebelumnya ada wawu, hamzah wasalnya tidak dibaca, ya. Kemudian fakuli washrabi. Contoh apa ini? Sama yaitu fi'il amr yang mabni di atas pembuangan nun. Akal tadi kulu itu afal khamsanya apa kulu? Afal khamsanya. Kulu diambil dari afal khamsa yang mana? Kulu ta'kuluna. Ingat untuk yang mukhatab. Ya jadi fil amr itu diambil dari fil mudhari yang untuk mukhatab. Iya. Apa? Ta'kulun. Iya. Ya. Ta'kulun. Kemudian kulu. Ya. Kemudian kuli dari diambil dari apa? Kuli. Tak kuli nak. Jadi kuli sudah gitu aja. Ada prosesnya. Ya. Kuli fa-nya fasihah. Ya, fa fasihah nanti insyaallah. Ya. Macam-macam fa juga ada, ya. Kemudian kuli kadang juga fa fasihah itu fungsinya untuk mengatofkan antara jumlah khabariyah dengan insya'iyah. Inna a'tayna kal kawthar fasalli. Inna a'tayna jumlah berita. Fasalli jumlah insya'iyah perintah. Ya diatopkan dengan fa fasihah. Nantilah itu mah. Kuli fi'lu amrin mabni ala hadhin nun. Kuli fi'l amr mabni di atas pembuangan nun. Dan ya'nya ya'al mukhatabah. Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa. Fa'ilnya itu. Ya. Jadi kalau untuk satu orang laki-laki kul fa'ilnya mustatir bersembunyi. Kalau untuk dua orang kula fa'ilnya kelihatan alif. Untuk jamak kulu fa'ilnya kelihatan wawu. Kuli kelihatan fa'ilnya iya gitu. Washrobi ishrobi juga sama ya Rabbnya. Ushkurannallah. Sungguh-sungguhlah dalam bersyukur kepada Allah. Ini contoh apa? Fil amr yang mamni di atas fathah kenapa? Karena bergandengan dengan nun taukid. Ushkuranna fi'lu amrin mabni ala fathhi liittisalihi bi nun taukid. Wa nun taukid harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wal fa'il dan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Allah lafzul jalalah mansub ala ta'dhim. Ya, wal walidatu yurdi'na, wal walidatu yurdi'na, dan para ibu mereka menyusui. Contoh apa ini? Yurdi'na. Contoh fi'lun mudhari' yang apa? Mabni. Mabniya di atas apa? Sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Karena bergandengan dengan nun niswah. Yakhruj, jadi yakhrujna. Misalkan al-banatu yakhrujna. Ya, misalkan kemana gitu? Ila al-madrasati misalkan, ya. Kemudian wal walidat dikatakan i'rabnya, ya, ini juga isti'nafiyah, ya, belum antum. Seperti yang perlu dijelaskan. Ya. Isti'nafiyah sama dengan ibtidaiyah, cuma kalau ibtidaiyah itu memang dari awal jumlah wawunya. Kalau isti'nafiyah jumlah baru setelah wawu jumlah baru juga, cuma sebelumnya sudah ada jumlah yang lain. Dan al walidat itu mubtada yurdi'na khabar, ya. Lanukhrijannaka, ini contoh apa? Lanukhrijannaka contoh apa? Fi'lun mudhari yang apa? Yang apa? Mabni atau marfu' atau mansub? Ya, mabni di atas fathah. Kenapa? Bergandengan dengan nun taukid. Nah, lanukhrijanna, benar-benar kami akan mengeluarkanmu, ya. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Ya, udah enggak usah dibaca semua, ya. Tamarin, masuk latihan-latihan. Istakhrijil fi'l al-madhiya, keluarkanlah fi'lun mad. Wa bayyin 'alamata bina'ih, dan jelaskan tanda binanya. Ma'a dzikri sabab, dengan disebutkan sebabnya kenapa dia mabni dari sukun, fathah dan seterusnya. Fi qawli ta'ala, dalam contoh ucapan Allah Ta'ala. Cari fi'il madhinya, jelaskan tanda binanya, kemudian sebab binanya di atas tanda tersebut apa. Alam nashrah laka sadrak, ada enggak di sini fi'il madhinya? Ada enggak? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Adanya fi'il apa di sini? Ada fi'il mudhari nashrah. Syaraha yashrahu, untuk nahnu jadi apa? Nashrah, kami Allah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, ada enggak di sini fi'il madhinya? Ada, itu apa? Wada'na, dari wada'a yad'u, meletakkan. Wawu yang pertamanya huruf athaf. Wa wada'na, ini wada'na. Binanya di atas apa di sini? Wada'na. Di atas sukun. Kenapa? Karena bergandengan dengan na al-fa'ilin, sudah lewat kan? Wada'na. Iya kan? Ingat kapan fi'lun mabni dari sukun? Ketika bergandengan dengan ta fa'il, darabtu, darabta, darabti, darabtum, atau ketika bergandengan dengan na al-fa'ilin, na, ya, ataupun na sajalah. Karena enggak mesti al-fa'ilin juga, karena na kadang digunakan untuk satu orang, iya kan, yang membesarkan dirinya. Ya, bisa semuanya fa'il juga, ta dan na fa'il saja deh. Ya. Wada'na mabni li sukun. Kenapa? Bergandengan dengan na, ya. Fa'il. Dhamir rafa' mutaharrik gitulah. Ya. Bergandengan dengan dhamir rafa' yang mutaharrik. Alladzi anqadha dhahrak. Ada enggak di sini fi'lan madhinya? Ada. Apa? Anqadha, memberatkan. Yunqidhu. Yang mana dosa wada'na, dan kami letakkan, ya, darimu dosamu, kesalahanmu. Salah yang kecil, yang ringan. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa tersebut memberatkan dadamu, punggungmu. Anqadha mabni di atas apa? Fathah. Kenapa? Ya, karena dia tidak bergandengan, ya, dengan sesuatu pun, ya. Dan dia bukan mu'tal. Fathah, fathahnya fathah dhahirah. Wa rafa'na laka dzikrak, mana? Rafa'na binanya di atas apa? Sukun, karena bergandengan dengan na. Rafa'atu mengangkat, rafa'a yarfa'u, ya. Fa inna ma'al usri yusra, ada enggak di sini fi'ilnya? Enggak ada. Inna ma'al usri yusra, ada enggak? Enggak ada. Fa idza faraghta fansub, ada enggak di sini? Ada. Mana? Faraghta. Faraghta di faragha, itu selesai. Mabni di siapa? Kenapa? Bergandengan dengan ta fa'il, ta. Faraghta, darabta. Fansob, insob ilaba, dari nasoba yansobu, insob, dikasih fa fansob. Filaba ini amr, mabni di atas sukun. Wa ila rabbika farghab, irghab fil apa? Amr juga dia raghiba yarghabu. Irghab ya, kasih fa farghab ya. Kemudian istakhrij al fi'l al amri, ini lebih tepatnya istakhrij fi'l al amri ya, mudhaf dhaf ilaih. Istakhrij fi'l al amri, keluarkanlah fi'l amr. Wa bayyin alamata bina'i, dan jelaskan tanda bina'nya. Ma dzikri sabab, dengan menyebutkan sebabnya kenapa bina'nya di atas tanda tersebut. Fi qawli ta'ala, dalam contoh ucapan Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada enggak fi'il amrnya dalam ayat yang pertama inna a'tainakal kautsar? Ada enggak fi'il amrnya? Ada enggak? Enggak ada. Adanya fi'il apa? A'taina. Fi'il apa? Fi'il madhin. Jadi a'ta yu'ti, memberi. Kalau kami yang beri a'taina gitu. Fasholli li rabbika wa fasholli li rabbika wanhar. Ada fi'il amr enggak di sini? Ada apa? Yang pertama shalli. Jadi shalla yusalli. Dijadikan fi'il amr jadi apa? Shalli. Iya kan? Shalla yusalli shalli. Dibuang apanya? Ya-nya. Jadi tahu fi'il mudhari'nya dulu. Shalla yusalli. Yusalli dibuang ya-nya. Kemudian setelah itu dibuang huruf ilah jadi shalli. Iya kan? Shalli. Mabni di atas apa? Pembuangan huruf illah itu apa? Iya. Kenapa? Mabniya kalau di atas huruf di atas pembuangan huruf illah, ya karena dia mu'tal, akhirnya huruf mu'talul akhir, dia akhirnya huruf illah. Wanhar. Wanhar dari nahara yanhar, yanharu menyembelih. Fi'il apa itu? Amr, inhar. Jadi kan kasih wawu jadi wanhar, enggak dibaca hamzah wasalnya. Di atas sukun juga sama dengan ya, kenapa mabni dan sukun di sini sahih akhirnya dan tidak bergandengan dengan ya sesuatu pun dari yang mengharuskan dia untuk di dhamma seperti waw jamaah ya, atau alif sehingga ya. Inna syani'aka huwal abtar, ada enggak di sini fiilnya? Enggak ada. Sesungguhnya syani'ak itu orang yang benci kepadamu, huwal abtar, dia yang terputus dari kebaikan. Kemudian istakhrij al-fi'l al-mudhari', keluarkanlah fi'il mudhari' wa bayyin naw'ahu, dan jelaskan macamnya. Min haitsul bina', dari sisi bina' wal i'rab, dan i'rabnya. Ma dzikri sabab fi qouli ta'ala, dengan menyebutkan sebabnya kenapa dia mu'rab gitu, kenapa dia mabni ya. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah, ada enggak fi'il mudhari'nya di sini? Enggak ada. Fi'il mudhari' kan ingat ada tandanya, awalnya itu satu dari ana itu. Alladzi jama'a ma law wa 'addada, ada enggak fi'il mudhari' sini? Enggak ada. Adanya fi'il apa? Fi'il madh. Contohnya apa? Jama'a. Apa artinya jama'a? Mengumpulkan. Jama'a yajma'u malan, harta. Wa 'addada, dan menghitungnya. Sama fi'il madh juga ini. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu. Hasiba yahsabu. Dan ada dua lughah, bisa yahsabu, bisa yahsibu, ya kan? Ya. Yahsabu fi'il mudhari'. Ya. Macamnya apa? Mu'tal akhir atau sahihul akhir? Sahihul akhir. Dia bina atau mu'rab? Bina atau mabni atau mu'rab? Mu'rab. Dan apa? Macam i'rabnya marfu, mansub atau majrur? Marfu dengan dhammah. Ya. Ada lagi enggak? Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya hartanya akhladah, membuat dia kekal. Akhladah fil apa? Akhlada yukhlidu. Af'ala yuf'ilu fil fi'lun madhin. Iya, akhladah af'ala yuf'ilu, ahsana yuhsinu. Akhladah mengekalkan. Fi'lun madhin mabni 'ala al-fathhi. Kalla la yumbadhanna fil hutamah, sekali-kali tidaklah demikian. Demi Allah dia akan di lemparkan ke dalam hutamah neraka. Ada enggak di sini fil mudhari'nya? La yumbadhanna fil hutamah. Ada enggak? Ada yunbada. Ya. Yunbada. Bagaimana? Mu'rab atau mabni? Mabni di atas fathah. Kenapa? Bergandengan dengan nun taukid. Sudah lewat itu ya. Jangan lupa diingat ya. Wa ma adraka mal hutamah, enggak ada di sini. Adra fil apa? Adra fi'lul ma'd mabni, cuma di atas fathah yang muqaddar, mabni 'ala al-fathil muqaddar. Ya. Ya, kemudian yang keempat, a'rib ma tahtahu khattun fi qouli ta'ala, i'rablah kalimat yang di bawahnya ada garis. Dalam contoh ucapan Allah Ta'ala, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Bagaimana i'rab yang qalu? Qalu ya fi'lun mad mabni 'ala ad-dhamm. Ya kan, kenapa mabni di atas dhamma? Litisalihi bi wawil jamah, karena dia bergandengan wawu dengan wawu jamah. Wawu bagaimana? Al wawu dhamir muttasil mabniyun 'ala sukuni fi mahalli rafin fa'il, gitu aja. Al alif lil fariqah. Alif lil fariqah. Apa sih fungsinya lil fariqah? Yang membedakan ya antara wawu yang memang dia fa'il dengan wawu yang dia akhir fi'il. Kalau kayak yad'u, da'a yad'u, ada alifnya enggak? Da'a yad'u enggak ada alif ya kan? Karena wawunya itu bukan fa'il, akhir fi'il gitu. Kalau yang ada alifnya berarti wawunya fa'il, dhamir. Kalau enggak ada alifnya seperti da'a yad'u, roja yarju, enggak ada alifnya, itu wawunya berarti akhir fi'il, bukan dhamir. Ya, dibedakan dengan alif. Ya. Ud'u, bagaimana i'rabnya? Ud'u fi'lu amrin. Jangan fi'lu amrunya, fi'lu amrin. Ya, mabni siapa? Mabni 'ala hadfi harfil 'illah. Apa huruf 'illah ini bawah sini? Wawu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ud'u. Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru apa? Anta. Kalau antum, antum apa? Ud'u gitu. Antum ud'u gitu kan. Qala, i'rabnya apa? Qala fi'lun ma'adin mabni ala al-fath. Ya, kalau mau dilanjut silakan. La mahala lahu min al-i'rab, tidak ada mahala dalam i'rab. Fa'ilnya apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdirnya huwa. Kalau taqdirnya huwa hiya itu jawazan. Ya. Yaqulu, ya, yaqulu bagaimana yaqulu? I'rabnya yaqulu. Qala yaqulu fil apa? Mudhari. Mansub marfu atau majrur? Marfu 'alamat rafi. Dhamma. Sekarang kenapa marfu yaqulu? Karena tidak didahului apa? Penasob dan penjazm. Kemudian faf'alu, i'rabnya apa? If'alu. If'alu, faf'alu mudhari amr atau apa? Fi'l amrin, fi'l amr. Fa'ala. Iya, iya. Fa'ala yaf'alu, kan? Yaf'alu, if'al, if'al satu orang. Dua orang if'ala. Banyak if'alu, kan? Tiga sifat jadi faf'alu. Berarti fiya fi'lu amrin mabni ala hadfi an-nun. Itu wabunya seperti biasa, wabu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Sudah gitu aja. Tu'marun fi'l apa? Tu'marun fi'l apa? Fi'l mudhari. Hasan. Mansub marfu atau majrur? Marfu. Tandarafanya apa? Tubutunun kan li'anahu minal amthil minal afalil khamsah, ya kan ya. Dan dia bentukannya lil majhul, lil majhul atau lil maf'ul, dibuang fa'ilnya, maka wawunya sebagai naibul fa'il bukan fa'il ya. Silakan, ada pertanyaan enggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan. Apa? Ya, aliful fariqah ya ditulis. Jadi untuk membedakan antara wawu yang dia fa'il ya dengan wawu-wawu yang lain seperti wawu yang di akhir fi'il atau wawu ataf. Wawu ataf kan enggak ada alifnya. Iya kan? Ja'a Zaidun wa Amrun, ada alifnya enggak? Enggak ada. Fi'il yang mu'tal dengan wawu ada alifnya enggak? Yarju, yad'u. Enggak ada. Kalau ada alifnya berarti wawunya misalkan Muhammadun. Ya. Lam, apa misalkan yarju al-muhammaduna lam yarju, ada alifnya berarti wawunya, berarti wawunya dhamir fa'il. Pokoknya ada, kalau ada alifnya wawunya dhamir fa'il. Mesti kalau wawunya itu apa fa'il untuk jam'u dzukur ada alifnya ya. Untuk membedakan dengan wawu yang lain, Yang lain silakan, ada pertanyaan? Nah, sudah sampai ke pembahasan nawasib ini. Yang sebelumnya harus antum mutkinkan. Iya. Terserah antum, mau nanti kita murojaah dulu dari awal lagi atau lanjut terus. Iya. Cukup dulu ya ini. Nah, untuk berikutnya bagaimana? Kita murojaah dari awal ya. Ujian paling pertanyaan aja nanti akan ana tanyakan dari awal pembahasan sampai terakhir itu ya. Setelah itu baru masuk ke nawasib. Setuju? Jadi antum murojaah ya. Ujian semester ya. Hafalannya juga mungkin berarti untuk pertemuan berikutnya ahsannya mungkin surah hafalan. Kalau siap ya, fadol, hafal bareng-bareng enggak apa-apa, kroyokan barangkali antum. Kalau mau satu-satu silakan, setelah itu kita tanyakan. Dari mulai pembahasan yang pertama itu loh. Ya, isim, fi'il, huruf, maknanya, tandanya. Ya, kemudian i'rab macam-macamnya, tempat-tempatnya itu harus benar-benar dikuasai ya. Siap kayak gitu? Atau lanjut aja, terserah. Hah, perlu murojaah dulu atau lanjut? Murojaah dulu ya. Ya wis, antum ada kesempatan sepekan. Murojaah insyaallah siang malam murojaah dulu, libur dulu kerjanya, makan duit tabungan celengan dulu. Ya, cukup ya. Ya, subhanakallah bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.